Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da'ama ba'd. Ndaga yafana Abu Safiya. Mata ubdilat ra'u ifta'ala ta'an. Jika kan faul karena sob atau dot atau to atau zo misal kita sobaro istobar. Nah, wamata obdilat tau iftala dalan. Aba Isa. Ida kana fa'u ifta'ala wawan ubtilat dalan. Dal taknya diganti dal kapan? Bila Pak fi'il ifta'ala huruf Abu Luqman kapan tak ifta'ala diganti dal? Baida nah, contohnya wa mata ubdilat ta'u ifta'ala ta'an soalnya apa? Mata ubdilat fa'u fa'u ifta'ala wawan nam fa'u ifta'ala ta'an fa'u ifta'ala wawan. Contohnya kita sholat wa sholat, jadi itta sholat. Di antara makna-makna wazan itta'ala, ya khana? Mutawa'ah dari wazan. Mutawa'ah wazan. Wazan fa'ala. Fa'ala biasa. Akibat dari wazan fa'ala. Contohnya, asara asara apa? Takasa in kasara nanti in fa'ala. Kalau in fa'ala di antara fungsinya wa mutawa dari fa'ala asar kuzuzah fan kasara, dia terpecah. Nah, kalau ini kan enggak pas wazan ista'ala. Jama'tu tullaba, aku mengumpulkan para pelajar itu, maka mereka berkumpul. Fajtama'u. Jama'tu tullaba fajtama'u. Baik, ala nastamir tamen tasi. Ikra' ya fanaba. Raihan. Tasi'u. Ta'ammal misalan. Ta'ammalil. Ta'ammalil. Amsila. Al-Asiyata di babin libabi. Libabi ista'ala. Wa ayin fiha al-madi. Madiya. Al-madiya wal-mudari'a wal-amra. Wal-musta. Wal-mustaqati. Til. Mukhtalafa. Mukhtali. Mukhtalifa. Fa. Apa? Fatan. Nah. Atin. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini pada bab Ista'ala. Untuk bab. Untuk bab Ista'ala. Kemudian ubahlah padanya. Ayin. Ayin. Padanya apakah mati, goreng atau apa, atau pecahan-pecahan atau yang berbeda. Dan pecahan-pecahan dari yang berbeda dengan A. Al-awalu istanjili yawmanakulu lijahat nama halim tal'ati. Halim tal'ati. Halim tal'ati. Wa taqulu hal min mazid. Pada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Hari ini kami. Mana ininya enggak ada. Ya, pada hari kami. Pada hari kami berfirman atau berkata kepada neraka, apakah telah penuh? Kamu. Apakah kamu telah penuh? Dan kamu katakan. Taknya sini bukan menunjukkan mukhatab yang berkata kepada. Dia, nah, dia siapa? Ini jahanam. Perempuan atau laki-laki? Mana? Nah. Apakah? Mana apakah? Salmin mazid. Dan kamu dan dia enggak berkata, apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Terus minta tambah, masukkan ahli enam jahanam kepada jahanam, terus dan sampai apa? Kapan dia mengatakan cukup-cukup pot-pot? Kapan ya, Mbak Sofia? Sudah habis. Nah, ini dari apa? Kapan? Setelah apa ya, Kana? Semuanya masuk. Indah ya, Kana? Meletakkan kodamnya. Iya. Hot, hot. Bukan ayat, hadis ya. Nah, syahidnya mana? Syahidnya istalati. Apa ini? Istalati. Berwazan istalati. Mana? Ini mudore kah? Amr atau apa? Tentukan. Ilmu mudore. Madinya apa? Imtala'a. Imtala'a. Mudoreknya? Yamtali'u. Imtala'a yabta'ilu. Imtala'a wabil mati. Fiyal mudorek itu gimana? Dari mana itu? Fazanya aja ifta'ala. Fiyal? Madi. Mudoreknya? Yamtali'u. Yamtali'u. Yabta'il. Nah. Tani. Tani. Wallahu ta'ala wa qur'anaka bi salati wa astaghfir 'alayka. Kalau beriman, cintakan kodamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Baik. Wa astaghfir. Apa ini? Salis. Salis. Istani'u. Astani'u. Ila tilawatil Qur'ani dari ini minal ida'ati kulla sabahin. Aku mendengar bacaan Al-Quran yang mulia dari radio setiap pagi. Saya Astami'u. Apa ini? Ilmu Dore. Wabe. Mana muslimun? Ayyuhal mustami'un al-kiram. Kiram apa? Kiram apa kiram mi? Kenapa mi? Untuk mutafilah, mutafad al-islam? Nah kalau mutafad berarti al-mustam ada al-islamnya. Nah, bisa. Na'at berarti? Nah, jamak dari kirim. Assalamualaikum. Masrotal ahyar. Bar, artinya satu. Bar. Apa kacamata loh? Ini tulisannya jeli-jeli. Nah, berkata punya orang punya itu, wahai para pendengar yang mulia, siaran ini bagi kalian. Bagi kalian siaran berita ini. Ini bahasa mereka ya. Kalau bahasa Indonesia apa biasanya? Sudah lama nggak dengar RRI. Sudah ganti RII sekarang. Apa? Selamat pagi. Assalamualaikum ya. Ini apa? Siaran berita. Ini yang membacakan berita. Asyahid. Al-Mustami'un. Apa ini? Fi'il madhi atau fi'il amr. Atau isim zaman, isim makan. Coba ditasrif istama'a. Istama'a, coba ditasrif. Oh iya, apa? Isim fa'il. Berarti mau jawab di tasrif dulu ya. Biar ketemu. Mustami'un isim fa'il jama' khamis. Yauma enggak ada. Tambahkan yauma i'tamartu. Pada hari aku menunaikan umroh. Syahidnya apa ini? Maka sadis. Ibtasin. Hah? Ibtasin. Ibtasin. Ibtasin. La takun manisa. Tersenyumlah. Jangan bermuka masam. Jika ada orang bermuka masam, ibtasin. Ya. Ya Bang Bila. Tasin. La takun abisan. Kalau ana muka masam, ingetin ya. Tasin. Apa? La takdaw. La takdaw. Nah. Syahidnya? Syahidnya itu tasin. Apa ini? Nah, sabi. Kita masuk lagi hati yang waktu di mulai sabar. Saya berkomunikasi dengan ayahku lewat telepon dan aku katakan kepadanya tentang jenis sabar. Syahid, apa ini? Apa? Samin. Samin. Qala ta'ala. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan baginya mukhrajan, jalan keluar, makhrajan, dan memberinya rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Nah, syahid. Syahidnya ya taqi. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Rafa nasab jazm. Rafa. Kenapa rafa? Dipajar di aninas. Tanda rafanya. Tanda rafanya apa? Kenapa? Dan man. Mana apa itu? Man sababiyah pono man sababiyah. Man syartiyah. Jawabnya mana? Ya ja'al. Ya taki fi'il apa ini? Fi'il mudhari'. Ada lagi enggak di situ? Ya ja'al. Yang ada lagi yang ifta'ala. Ya tadi. Ya tazibu. Fi'il mudhari'. Nah, tase. Tase. Ya tazibu muslimuna fi shalawatihim ila al-ka'bati syarof. Nah. Muslimin menghadapkan sholat-sholat mereka. Di dalam sholat-sholat mereka menghadap ke Ka'bah yang mulia. Syahidnya apa ini? Nyarinya di fi'il apa? Tulasi mujarrodnya apa? Nah, jadi haknya bukan domir, hak asli. Al-Ashir. Al-Ashir. Qala sallallahu alaihi wasallam, waman adda'a, waman idda'a, waman idda'a ma laysa lahu fa laysa minna, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengaku bukan dari apa yang bukan miliknya, barang siapa yang mengaku apa-apa, apa-apa yang dari miliknya, laisa lahu bukan miliknya, bukan miliknya, maka dia bukan dari kami, bukan dari golongan kami. Syahidnya, syahidnya adda'a. Idda'a. Asalnya apa ini? Da'a. Da'a. Fi'il? Fi'il madhi. Hadi asyar. Hadi asyar. Qala fi suratul Furqan. Yawma ya'abdu, ya'abdu dhalimu ala yadai. Yaqulu ya ittafattu ma rasuli sabila, ya waylata laytani lam attakhid fulanan qalila. Abdu alaiha bin nawajid. Apa? Ad alaikum bisunnati. Sunnatil. Ikitlah. Kalau mudah ya, ya adu. Padahari orang dolim itu menggigit dua tangannya. Dia berkata, loh, seandainya aku Wahai seandainya aku menjadikan misalnya Rasul itu jalan. Wahai seandainya aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai kekasih, sebagai teman dekat. Saidnya. Ya Abdu ini apa? Ini mudhaf ini. Abdu ya Abdu. Ittaqattu. Carinya di fi'il apa ini? Akhadha. Nah, di bawahnya itu ada keterangan ittaqadha wazan if ta'ala min akhadha. Asluhu i taqada if fa'ilnya adalah hamzah i'taqada udghimatil hamzatu fi ta, hamzahnya dilebur ke ta, jadi ittaqadtu ittaqada. Kemudian apabila ada wazan ifta'ala yang ke-10 kemasukan hamzah istifham, maka hamzah wasal ifta'ala dihilangkan. Aftala jadi aftala, aftala. Ya. Qala ta'ala astafal banati 'alal banin. Apakah dia memilih anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Aslinya apa? Aistafa. Aistafa. Naqra. Al-awwal. Fit tanzili yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Halim talakti. Al-Thani. Qala ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Qala ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Al-Thalithu. Astami'u ila tilawatil Qur'anil Karim min al-idha'ati kulla sabah. Astami'u ila tilawatil Qur'anil Karim min al-idha'ati kulla sabah. Yaqulul mudhi'u. Ayyuhal mustami'un al-kiramu ilaykum nashrat al-ahbar. Al-Qamis. Da'autu Allah fil multazami yawma tamartu. Da'autu Allah. As-sadis. Ibtazim la takun abisa. As-sabi. Ittasaltu bi abi hatifiyan wa akhbartu bi ma'idi safari. Assamin. Qala ta'ala wa may yattaqi Allah ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Qala ta'ala wa may yattaqi Allah ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Yattajihu al-muslimuna fi salawatihim ila al-Ka'bah al-musharrafah. يَتَّجِهُ الْمُسْلِمُونَ فِي صَلَوَاتِهِمْ إِلَى الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ. العاشر. قال صلى الله عليه وسلم. وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا. رواه مسلم. وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا. رواه مسلم. الحادي عشر. الحادي عشر. Qala ta'ala fi suratil Furqan. Qala ta'ala fi suratil Furqan. Wa yawma ya'adu dhalimu ala yadayhi yakulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Yawma ya'adu dhalimu ala yadayhi yakulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attahid fulanan khalila. Ya wailata laysa li an ahdith sulalan wa ila. Baik, Yali ya kemarin. Walia yali. Yali sudah ilalnya ya karena apa Raihan yali jelaskan ilalnya. Yali asluhu yauliu. Kalau wasnya yafilu. Terus kemudian kenapa? Karena terletak di setelah fathah pada huruf mudhara'ah. Di antara fathah ya. Di antara fathah untuk huruf mudhara'ah dan kasrah. Jadilah. Jadilah jali. Terus. Untuk munasabah maka menjadi jali. Wong pertanyaan yali yo yali. Yalu yali menjadi yali. Untuk munasabah maka ya dijadikan sujud. Untuk munasabah. Ya, yali. Sujud tidak apa Sofia? Ya-nya disukun untuk munasabah. Salam. Yang benar. Berat. Kalau gamati alaiha. Nah. Yaluna, indah ya Pak Sofia. Yaluna. Yaluna. Nah. Apa? Aslinya apa? Yaluna. Nah. Kemudian dibuang wawu karena terletak di pasaran pasaran yang mudhara'ah dan kasrah. Jadilah. Coba maju, ditulis. Hah? Biasanya ada, masuk tulisnya. Ya sudah, terus. Sampai yaliyun. Ya li yuna. Ya-nya dibuang. Kok langsung dibuang kenapa? Ya li yuna. Ya-nya disukun dulu. Karena beratnya doma mengatasnya. Jadilah. Langsung rampung ibu. Ini sempat mulai. Liu. Kan tadi ya. Li. Yuna kan. Sekarang ya-nya disukun dulu. Jadi apa? Ya liuna. Ya dibuang karena bertemunya dua sukun. Jadilah. Belum selesai. Ya liuna. Nah baru ya-nya lamnya di dhamma untuk menyesuaikan dengan apa? Wawu. Jadilah apa? Ya luna. Paham ya? Ada gambaran? Tali taliani taluna sama dengan yaluna. Talina yang anti, nah ini yang ada ilal. Kalau talina yang antunna tidak ada iltaf ilna, tidak ada ilal. Talina yang anti indah ya sana. Talina asluhu taluna. Bahasanya apa? wasmi fa'il taf'ilina. Berarti masukkan antum sudah ketemu wazannya kan? Antum dulu taf'ilina. Masukkan wazannya. Masukkan huruf-hurufnya. Ya, nun. Nah, terus masukkan dulu huruf-hurufnya. Berarti jadi apa? Taf'ilina tau li yina. Sudah. Nunnya di wawunya dibuang karena untuk kena terletak di antara tadi ya huruf mudhara'ah fathah huruf mudhara' maka jadi taliyina. Kemudian ya-nya disukun karena beratnya kasroh. Jadilah tau wawunya sudah hilang. Ta-i-lina. Kemudian Ta-i-lina. Kemudian ya-nya dibuang karena bertemunya dua sukun. Ya-nya dibuang karena bertemunya dua sukun. Jadi ta-i-lina. Sudah jadi ta-i-lina. Asalnya ta-u-li-i-na. Wawunya hilang karena terletak di antara fathah dan kasroh. Huruf mudhara jadilah ta-li-i-na. Ya disukun karena bertemunya karena beratnya kasroh jadilah dalina panjang dua ya bertemu kemudian ya-nya dibuang karena bertemunya disukun jadilah dalina. Baik, wallahu a'lam bishawab.